Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2020, dibacakan Ilham. Tim Gugus Loksmawe pastikan terus pantau 5 pasien positif COVID-19. Satgas Peradaban Bangsa minta RUU HIP dihapus dari Prolegnas DPR. Total kematian akibat corona di India mencapai 17.834 orang. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, sebanyak 5 pasien corona asal Kecamatan Muara II Loksmawe pada Rabu 1 Juli kemarin dipulangkan dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara walau kelimanya belum dinyatakan sembuh. Karena itu bagi kelimanya pun harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Juru bicara tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Loksmawe, Dr. Said Alam Zulfikar mengakui kalau pihaknya sudah menerima 5 pasien positif dari pihak RSUCM Aceh Utara. Menurutnya pada dasarnya pasien positif COVID-19 dengan kondisi tanpa gejala seperti kelima pasien tersebut dibenarkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dokter yang menanganinya. Namun bagi mereka wajib patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan selama berlangsungnya isolasi mandiri. Di samping itu dipastikan Dr. Said, tim gugus tugas akan terus melakukan pemantauan. Saudara Lun, rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP harus segera dihapus dari program legislasi nasional atau Prolegnas DPR RI. Keberadaan RUU tersebut telah menimbulkan kontroversi yang sangat besar di tengah masyarakat. Desakan ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Peradaban Bangsa atau SPB Dr. H.J. Aan Rohana LC.MAG. Aan Rohana melihat kalau persoalan utama RUU HIP bukan saja terletak di dalam pasal-pasalnya, tetapi dengan menjadikan judul ideologi Pancasila sebagai judul undang-undang merupakan pintu gerbang perdebatan ideologis yang kontraproduktif di tengah masyarakat. Mestinya, kata Aan Rohana, dalam menghadapi tantangan ideologis dan disintegrasi bangsa di era keterbukaan informasi haruslah disikapi dengan keteladanan para pejabat dan pemimpin negara. Melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku, menegakkan hukum dengan adil, membersihkan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena menurutnya, Undang-Undang 1945 adalah satu-satunya tafsir terhadap Pancasila dan Mahkamah Konstitusilah yang berwenang menguji Undang-Undang di bawah Undang-Undang 1945. Saudara Lun, calon jamaah haji Kabupaten Aceh Barat Daya yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2020 karena corona 64 orang. Namun sepertinya tak ada seorang pun di antara mereka yang berminat menarik kembali dana setoran lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji. Buktinya sejak pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 yang diumumkan Menteri Agama Fahrur Razi pada 2 Juni lalu hingga Kamis 2 Juli hari ini tak ada seorang pun calon jamaah haji Abdia yang mengajukan permohonan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Abdia melalui Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Agus Suryadi menyampaikan hal ini kepada serambinews.com hari ini. Padahal, kata Agus, calon jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat tahun ini sudah diumumkan untuk menarik kembali setoran lunas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, relawan jaringan warga atau Jawara Anis Sandi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar segera mencabut izin reklamasi di kawasan Ancol dan Dufan. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi. Koordinator Relawan Jawara Ani Sandi, Sani Irsan, mengatakan pihaknya memberi waktu 1 minggu agar pihak Pemprov DKI Jakarta segera mencabut izin reklamasi. Jika izin reklamasi tidak dicabut, Relawan Jawara mengancam akan mengerahkan massa untuk demonstrasi besar-besaran. Rencana reklamasi Ancol dan Dufan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektar. Sederalun, Polri memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba hasil pengungkapan selama kurun waktu Mei hingga Juni 2020. Selain 1,2 ton sabu, Polri juga memusnahkan 35 ribu butir pil ekstasi dan 410 kg ganja. Acara pemusnahan barang bukti kali ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz. Selain itu ada juga Ketua MPR Bambang Susatyo serta Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri. Listio mengatakan barang bukti tersebut disita dari jaringan Iran Timur Tengah yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Serang Banten dan Sukabumi Jawa Barat. Dari hasil penangkapan, tim Satuan Khusus Polri berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Ia menuturkan terungkapnya kasus ini berawal dari polisi mendapat informasi adanya aktivitas penyelundupan narkoba oleh PT Alam Kawan Sejahtera. Perusahaan ini menyelundupkan narkoba dengan modus mengimpor kurma dan pinang dari Pakistan dan Iran. Sederalun, total kasus virus corona di India kini telah melampaui 600 ribu kasus. Kenaikan terjadi setelah otoritas India melaporkan kemunculan 19 ribu kasus corona dalam 24 jam terakhir. Seperti dilansir Associated Press, Kamis hari ini, Kementerian Kesehatan India dalam laporan terbaru menyebut adanya 19.148 kasus corona dalam sehari di negara itu. Dalam laporannya, Kementerian Kesehatan India menyatakan bahwa sedikitnya 100.000 kasus tercatat dalam 4 hari terakhir. Sejauh ini, total kasus virus corona di India mencapai 604.641 kasus. Dengan angka ini, India masih menempati posisi keempat sebagai negara dengan total kasus corona terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia. Kementerian Kesehatan India juga melaporkan bahwa total kematian akibat corona di wilayahnya kini mencapai 17.834 orang. 3 wilayah yang tercatat sebagai wilayah terdampak corona paling parah, termasuk Mumbai dan New Delhi, dilaporkan berkontribusi lebih dari 60% terhadap total kasus positif di India. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 2 Juli 2020. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.